Apakah ada karamah yang Allah turunkan kepada wali-walinya pada saat sekarang ini? Al-karamah, karamah termasuk di antara keyakinan Ahlus Sunnah adalah meyakini adanya al-karamah. Dan karamah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dalam rangka untuk memenangkan agamanya, mengokohkan keyakinan, ya, dan menguatkan keyakinan yang lemah. Menguatkan keyakinan yang lemah. Dan seseorang ketika mendapatkan karamah, itu tidak mesti menunjukkan bahwa dia berada di tingkatan wali. Dalam artian wali khusus yang memiliki tingkatan keimanan yang sangat tinggi. Namun pada hakikatnya semua orang yang bertakwa itu waliullah. Ya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada perasaan takut dan mereka tidak bersedih. Siapa itu wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam, kullu taqiyyin waliullah. Setiap orang bertakwa dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan tanda wali kalau dia punya karamah. Di antara wali Allah ada yang tidak punya karamah, tidak diberikan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karamah itu adalah pemberian dari Allah. Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Seperti yang kita sebutkan. Untuk menguatkan keimanan. Untuk semakin menambah kekuatan. Dan memenangkannya di atas musuh-musuhnya. Nah. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika Umar mengutus pasukan. Pasukan berangkat untuk berperang. Setelah berapa hari, tiba hari Jumat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an berkhutbah. Berkhutbah. Maka ketika dia sedang berkhutbah, di tengah-tengah khutbah itu ada kalimat, penggalan kalimat yang tidak ada hubungannya dengan awal dan akhir khutbah. Dia mengatakan, "Ya Sariyatul Jabal, Ya Sariyatul Jabal." Wahai pasukan gunung, bukit, wahai pasukan ke bukit. Orang yang hadir heran, apa ini? Wahai pasukan bukit, apa masalahnya? Lalu kemudian Umar melanjutkan pasukan, apa? Melanjutkan khutbahnya. Beberapa hari setelah itu pasukan ini pulang. Lalu mereka mengabarkan tentang kejadian peperangan tersebut. Ketika mereka sedang bertempur, waktu itu kaum muslimin dalam keadaan terdesak. Terdesak. Hampir saja mereka kalah dalam pertempuran. Lalu kemudian, di saat kami terdesak, tiba-tiba kami mendengarkan ada suara, dan kami yakin itu adalah suaranya Amirul Mukminin Umar, yang mengatakan, wahai pasukan bukit, maksudnya menuju ke arah bukit. Kami mendengarkan kalimat itu dengan jelas. Dan kami yakin itu adalah suara Amirul Mukminin. Maka kami pun naik ke atas bukit. Dan Alhamdulillah Allah memberikan kemenangan. Nah. Kalau ucapan itu ada di zaman sekarang. Mungkin kita mengatakan bukan karamah. Bisa saja pakai speaker. Bisa saja lewat telepon. Pakai HP. Dibesarkan suaranya. Kedengaran. Iya kan? Di zaman Umar bin Khattab. Demikian jauh Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan karamah tersebut. Seperti ini karamah. Sekali lagi yang perlu diketahui bahwa karamah itu tidak semua dari waliullah mendapatkan itu. Namun siapa yang dikehendaki Allah? Ini pertama. Yang kedua yang harus difahami bahwa tidak semua kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan itu karamah. Kadang-kadang ada yang merupakan sihir syaitan. Perbuatan syaitan. Ada orang bisa makan api, bola api dimasukkan ke mulutnya sambil menari-nari. Ada yang mencacah-cacah tubuhnya tapi tidak mengapa. Ya. Ada yang bisa berjalan di atas air, ada yang bisa terbang di udara. Nah. Belum tentu itu merupakan karamah. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Idza ra'aita rajulan yamshi fil ma'i aw yathiru fil hawa wa lam yashhad jama'atal muslimin fa innahu waliyyu syaitan. Apabila engkau melihat ada seorang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, tapi dia tidak mengerjakan salat jamaah bersama kaum muslimin, itu wali syaitan itu. Waliyu syaitan. Nah, bukan waliullah. Ada seorang, ya, orang menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Orang ini, tadi malam dia baru dari Makkah. Gak pakai paspor lagi. Hah? Nah, pesawatnya, entah, sajadah mungkin. Nah, katanya tadi malam baru saja. Ya, orang-orang dari Mekah ada yang mengabarkan, iya saya bertemu dengan fulan. Padahal dia ada di rumahnya. Ya, lalu pagi hari dia menceritakan, tadi malam saya sudah tawaf di Ka'bah, nikmat. Padahal dia di rumahnya. Ya, kalau dia sholat cukup duduk. Ya, ya itu sudah sholat. Eling aja sudah sholat. Gak perlu datang ke masjid, sholat jamaah. Itu waliyus syaitan itu. Yang seperti itu. Nah. Si fulan itu kalau jalan, hujan lebat, dia gak kena hujan. Yang lain pada basah kuyup, dia sendiri gak kena hujan. Jadi tanya naik apa dia mungkin dalam mobil. Nah. Hah? Atau pakai payung. Allahul musta'an. Jadi ini. Tidak semua yang terjadi demikian itu karamah. Kemudian yang ketiga, bahwa karamah itu tidaklah diperoleh dengan cara-cara tertentu. Ya. Kadang-kadang ada yang memahami, kalau kamu mau mendapatkan karamah, puasa 30 hari, tidak boleh makan makanan, minum air putih saja 30 hari. Kalau kamu sudah seperti itu, lalu setelah itu, selama 10 malam kamu, pada jam 2 malam keliling kampung dalam keadaan telanjang. Ada yang seperti itu. Ya. Itu kalau berhasil kamu menempuh cara ini, kamu dapat karomah. Karomah itu tidak seperti itu. Kalau ada cara-cara seperti itu, syaitan itu. Nah, itu trik-trik supaya syaitan akan membantu dia, jin akan membantu dia. Nah. Jadi karomah itu dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Allah menghendaki untuk memberikan karomah kepada siapa? Yang Allah inginkan. Apakah masih ada sampai sekarang? Iya, mungkin saja. Mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pada zamannya, ya, ketika muncul satu tarekat Sufiyah. Tarekat Sufiyah ini mengajarkan ilmu-ilmu kekebalan. Kata mereka, mereka mampu masuk ke dalam api dan tidak tersentuh. Tidak terbakar sedikit pun. Ya. Maka Syekhul Islam menantang mereka. Saya tantang pimpinannya. Syekhul Islam. Saya tantang dia. Tapi dengan syarat. Ya. Saya tantang untuk masuk ke dalam api. Tapi dengan syarat. Sebelum kita masuk ke dalam api, kita mandi terlebih dahulu. Bersihkan dari hal-hal tidak memakai balsam tertentu, tidak memakai sesuatu apapun. Nah, bersihkan. Lalu kemudian kita sama-sama masuk ke dalam api. Kita lihat siapa yang akan terbakar. Dan Syekhul Islam yakin, siapa yang menolong agamanya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pertolongan kepadanya. Ya. Akan memberikan, memperlihatkan mukjizat atau karamah seperti mukjizat yang pernah dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam, tidak terbakar ketika dilempar ke dalam api. Dan itu terjadi pada zaman tabi'i sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang nabi di Yaman mengaku sebagai nabi, nabi palsu, Al-Ansi, maka dia memaksa orang untuk mengikutinya. Ada salah seorang tabi'i, ya, seorang yang mukmin, dipaksa. Maka dia mengatakan, tidak, saya tidak mengikuti ajaranku. Saya bersaksi bahwa Anda berdusta. Anda adalah seorang nabi palsu. Akhirnya beliau pun diikat dan dilemparkan ke dalam api, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan api tersebut tidak membakar tubuh seorang tabi'in. Setelah itu dia berangkat ke Madinah bertemu dengan Umar. Maka Umar radhiyallahu ta'ala bersyukur dan beliau mengatakan, alhamdulillah yang telah mempertemukan aku dengan seorang yang merasakan apa yang pernah dialami oleh Ibrahim dan aku temukan pada umat ini. Nah, itu karamah. Dan siapa saja, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Mungkin saja pada zaman sekarang, kalau seorang itu membela agama Allah, apakah dalam jihad fi sabilillah atau dalam menguatkan agamanya, Allah berikan karamah. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah.